Mitra Bisnis sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo mengatakan, para founding father berhasil memerdekakan bangsa serta meletakkan dasar dalam berdemokrasi dan ketatanegaraan bagi Indonesia lantaran memiliki kemampuan untuk memilah dan mengadopsi berbagai konsep demokrasi dan ketatanegaraan dari bangsa lain. Namun, konsep demokrasi dan ketatanegaraan seperti yang tercantum dalam UUD 45 sebelum diamandemen ternyata sama dengan konsep yang digunakan oleh negara komunis yang saat ini juga telah mengalami perubahan. Untuk melanjutkan kembali bahasan ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak mengulas negara-negara komunis telah banyak mengalami perubahan, bahkan telah bergeser menjadi kapitalis. Namun dari sisi struktur politik pemerintahan, bukankah mereka tidak berubah, Pak Her? Ya, tetap partai, tetapi di dalam teori Marxisme itu struktur politik adalah suprastruktur, bagian atas. Infrastrukturnya tetap komunis. Nah, di Indonesia adopsi itu dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara, ya akhirnya kayak begitu gitu. Di bawahnya hanya ada satu kamar, lembaga-lembaga tinggi negara yang lain, yang dulu ada DPA, kemudian hanya ada DPR, DPA, kemudian Mahkamah Agung terpisah, kayak gitu. Ini sudah tidak lagi dipakai, jadi trias politika dari tahun 60-an itu di negara-negara maju pun sudah tidak, karena di negara maju ada pilar keempat demokrasi yang namanya adalah media massa, pers. Pilar kelima kemudian bank sentral, yang di Eropa dan di Amerika The Fed. The Fed itu singkatan dari Federal Reserve, itu bank sentralnya Amerika, itu independen dari pemerintahan eksekutif. Kemudian LSM, NGO, kemudian perangkat institusi finansial internasional, gitu ya, MNC, itu semua merupakan pusat-pusat kekuasaan baru, kekuatan politik baru, yang makin banyak itu makin demokratis gitu. Tapi Pak Hermawan, bukankah ada beberapa kalangan yang menilai dilakukannya amandemen justru membuat kita kehilangan arah dalam hal ketatanegaraan? Kurang amandemen. Zaman itu kan itu udah diperbaiki-perbaiki juga gitu. Kok sekarang masih mau dipertahankan kebanyakan amandemen? Saya kasih contoh konkret nih untuk sistem ketatanegaraan. Cara MPR. Di dalam konstitusi awal yang diamandemen itu, yang belum diamandemen, namanya lembaga tertinggi negara. Yang namanya lembaga tertinggi negara itu kan bahasa lain daripada kediktatoran kolektif oleh minoritas. Minoritas itu ya sebanyak jumlah anggota MPR itu. Nggak boleh. Ini berlawanan dengan prinsip demokrasi yang kemudian kita anut sekarang ini kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.